wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al-Mahfudzat ada berapa ya Fana? Apa Nabila? Ada tiga. Yaitu? Mahfudzat bil harf. Contohnya apa? Contoh Mahfudzat bil harf. Apa? Min? Min awal yaum. Min awal yaumi. Contoh yang kedua, Mahfud dengan apa? Mahfud bil idhofah. Contohnya? Kitabu? Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Yang ketiga? Yang ketiga maksudnya dengan tabi' mengikuti yang contohnya contohnya Maratu Zaidin Al-Fadil. Al-Fadil. Al-Fadil. Datangkan satu ayat yang mencakup tiga mahfudzat ini ya, karena apa Rehan? Nggak ada. Nggak ada. Apa Sofia? Ayat yang mungkin setiap kita sudah nggak asing. Walif satu ayat. Wa isa tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwali. Kita pahami. Ya kana. Bisa tadi. Tak lanjut kan. Apa? Tu'minu billahi. Mana saya mana dulu? Wa tujahiduna fi sabilillahi. Yang itu bil harf mana? Bil harf billah. Terus. Tujahidu. Pilih dofa. Si sabilillah. Nah, tapi. Yang wali cuma aku sih. Soal apa ini? Jangan ngawur ayat itu ngawur. Kalau itu enggak semuanya hafal. Indah ya Pak Beda. Apa Ishak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan huruf. Lafzul jalala Allahi dengan idhofah. Ar-Rahmani dengan na'at. Ar-Rahimi na'at. Itu contohnya. Sudah. Sudah hafal kan Abun Abillah ayatnya? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi mau itu tuh. Yeah. Lanjutkan ini. Alhamdulillahi dengan huruf qaf. Qaf. Al-alamina. Lanjut tabi. Robbi itu yang tabi, al-alamina yang idhofah. Huruf hafat ada berapa ya Fana? Aba Maimuna. Aba Nabila dulu. Huruf hafat. Huruf hafat itu ada 14. 14. Nambah ya, sudah naik kelas kok. Banyak, tapi ya disebutkan ini 14. Apa saja itu? Kaf. Ada waw. Kok langsung kaf? Coba. Harusnya min. Lah. Bismillah. Man. Manda. Pi. Ba. Lam. Kaf. Kata close tak berubah mood mundu titik. Nah dari 14 ini terbagi menjadi dua secara global. Yang pertama apa ya Fana? Aba Maimuna. Taruh mana izin? Tidak bilang. Dibantu apa Raihan? Yang mana itu? Sab'atul ula. Tujuh yang pertama itu mengejarkan bisa masuk ke isim dhahir dan isim dhamir. Apa tujuh yang pertama tadi? Fi ba lam. Kemudian tujuh yang berikutnya khusus masuk ke isim dhahir. Terbagi menjadi ya khana apa Sofia? Tujuh yang sisanya, terbagi menjadi tujuh. Empat, satu. Tidak khusus dengan dhahir tertentu, apa saja itu? Nah, yang kedua. Terus, birab untuk hilal ka'bah wal yang untuk alim, apa itu? Tak. Yang ketiga. Yaitu yang keempat yaitu baik, kita lanjutkan sarannya kraya khana baluk mas kala syari kauluhu al-mahudu fil harfi ila akhirihi hurufun hurufun khabdi kathiratun dakarul musannifu minha kuna arba'ata asara harfan walam yata'arradu lizikri lam kok ada lam walam yata'arrad lizikri ma'aniya wa nahnu bi'aunillahi nadkuru laka ba'da ma'aniya al-mas'ura ala tabi'il fa'idati mas'ura apa ini di sukun ma'aniya al-mas'ura ta kenapa ta al-mas Mas Huroti. Kenapa ti? Untuk bila baca upah banget. Mas Huroti. Ma'aniha sudah ada mudah bilahnya, Dabir Ha. Nggak bisa. Kalau mau mudah bilah itu yang nakiroh gitu. Ini Ha sudah domir. Domir nggak bisa didofahkan. Domir tidak bisa didofahkan. Mashuroti, naatnya ma'aniha, sebagian makna-maknanya yang naatnya sebagai faid. Baik, ucapan beliau al-mahfud bil-haraf sampai akhirnya huruf-huruf itu banyak. Musannif telah menyebutkan di antaranya minhani min tabidiyah. Di antaranya di sini ada 14 huruf dan beliau tidak menyebutkan makna-maknanya. Dan kami syarih di sini dengan pertolongan Allah akan menyebutkan untukmu sebagian maknanya yang masyhurah sebagai faidah. Nah, banyak maknanya. Antum kalau pengen mengetahui ma'ani al-harf silakan merujuk ke Al-Mughni Labib Ibn Hisham. Nah, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin meringkas Mukhtasar Mughni Labib. Cukup untuk mengetahui makna-makna huruf. Kraya kana. Oh, syari. Fa awwaluha min bikasil mini. Wahia am hurufin am ummu. Wahia induknya. Ummu hurufil khafdi. Walihada Kuddimat fitikri watakil watakti lima anin kathirotin minha ibtidaul ghayati fil zamani qalilan wa fi ghairihi kathiran fal awwalu nahwu min awwali yaumin wa thani nahwu minal masjidil harami wa nahwu innahu min Sulaiman wa hiya tajurru wa hiya tajurru dohiru ro dohiro wal mutmaro fat dohiru kal amsilatil mutakot dimati wal mutmaru nahu faman syariba minhu falaisa minni wakot jumia wakot jumia fi qawlihi ta'ala wa minka wa min nuhin. Nah, yang pertamanya adalah min dengan dikasrah mimnya, min ya, bukan man. Huruf jarnya itu min. Dan dia adalah induk dalam bab huruf-huruf hafat ini. Oleh karena ini, dia didahulukan dalam penyebutan. Huruf hafat diwahya min. Mesti min dulu yang didahulukan. Karena dia induknya. Dan min ini datang untuk menunjukkan makna-makna yang banyak. Minha diantaranya, ibtidaul ghayah. Awal dari atau permulaan dari suatu tujuan. Pada waktu sedikit, pemakaiannya ketika dipakai untuk permulaan waktu itu sedikit. Dan permulaan pada selain waktu itu banyak pemakaiannya. Fal awal, yang pertama. Ini maksud yang pertama apa, Walid? Di zaman. Permulaan di pada waktu. Contohnya, min awwali yaumin. Dari awal hari. Nah, min mulainya itu dari awal hari. Nah, ini yang masuk ke zaman. Yang kedua, yang selain zaman, tempat atau yang lainnya, minal masjidil haram. Nah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Naam. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram. Dari perjalanannya itu, Isra'nya itu dari Masjidil Haram, mulainya nanti, mulainya ya, min, pakai min di sini. Nah, ini namanya apa? Ibtida, permulaan. Mulanya, berangkatnya Rasulullah Isra' itu dari, diperjalankan malam dari Masjidil Haram. Innahu min Sulaiman, sungguhnya ini dari Sulaiman. Surat itu berasal dari Sulaiman. Dan min ini bisa mengejarkan isim dohir dan isim mutmar. Maka yang dohir seperti contoh-contoh yang telah lalu. Adapun mutmar seperti faman syariba minhu falaisa minni. Ini saja minhu domir, minni domir. Dan sungguh keduanya telah dikumpulkan domir alif pada jumnya kembali ke mana alif? Yang zaman sama selain jam. Lah. Dohir dan mutmar. Nah, dan sungguh telah dikumpulkan keduanya, min mengejarkan dohir dan mutmar dalam firman Allah Ta'ala, wa minka wa min nuhin. Minka termasuk ke domir, nuhin masuk ke dohir. Yang kedua, ikra. Qala syarih as-sani ila walaha ma'anin. Walaha ma'anin minha intiha ul ghayati zamaniyatan au ghairihima ghairahuma fal awwalu nahwu thumma atimmus siyama ila al-layl wasani nahwu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wasalisatu nahwu salisu wasalisu nahwu hadithu min muhammadin rasulillahi ila hirakla azimir rumi wahya Tajri. Sudah ya. Jadi sudah kan. Tajiru. Tajurru. Tajurru. Bahya tajurru. Dohiri. Dohira wal mutmara. Padohiru. Kal amtilatil mutaqaddimati. Wanahu ilallahi marji'ukum. Wal mutmaru nahu. Ilaihi marji'ukum. Yang kedua adalah ila dan dia memiliki makna yang banyak. Di antaranya intihaul ghayah akhir dari suatu tujuan, baik zamaniyah waktu ataupun makaniyah tempat. Tujuan akhirnya itu berupa waktu atau berupa tempat atau yang selain keduanya. Fal awal, yang pertama, yang dimaksud yang pertama apa? Zaman. Zamaniyah. Itu firman Allah, summa atimmu siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ya. Sampai malam. Jadi akhirnya, puncaknya, intihaknya, selesainya puasa itu sampai malam. Kapan dimulainya malam? Ba'dal ghurubi syams. Ba'da ghurub. Ba'da. Bukan ba'da ghurub, ghurubi syams. Tenggelamnya matahari. Nah, pas tenggelamnya itu mulailah malam. Nah, ini yang berupa zaman. Ya, akhirnya puasa itu sampai tenggelamnya matahari malam. Yang kedua, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang kedua yaitu tempat. Ilal masjidil aqsa. Perjalanannya Isra itu dari masjidil haram nanti sampai masjidil aqsa. Yang ketiga, yang selain tempat dan waktu, dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengirim surat-surat dakwah kepada para raja pada waktu itu, min Muhammadin, dari Muhammad utusan Allah ila Hirakla, kepada Hirakla pembesar atau raja Romawi pada waktu itu. Nah, misalnya di sini ila Hirakla. Dan ila ini mengejarkan isim dhahir dan isim mudhmar. Yang dhahir seperti contoh-contoh yang telah lalu dan juga contoh ilallahi marji'ukum. Hanya kepada Allah tempat kembali kalian. Ilallah. Dan yang mudhmar contohnya ilaihi marji'ukum. Kepadanya lah kembali kalian. Tempat kembali kalian. Salis. Ma'anin. Ma'an itu mankus, jadi dia rofa sebagai mubtada dari lah walaha ma'an. Latarkabunna tabaqan. Nah, yang ketiga an memiliki banyak makna, di antaranya mujawazah, melewati, seperti aku melemparkan anak panah itu dari busurnya, yaitu aku menjauhkan anak panah itu dari busur dengan sebab dilempar. Ya, panah ya ditarik itu. Dan ila an ini mengejarkan isim dhahir dan mudhmar, yang dhahir sebagai yang telah berlalu dan juga contoh latarkabunna tabaqan an tabaqin. Ini an tabaqin syahidnya. Yang mudhmar contohnya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Rabi. Thank you. Nah, yang keempat ala, dan dia juga memiliki banyak makna, di antaranya isti'la, di atas, tinggi ya. Contohnya, so'atu alal jabari, aku naik ke atas gunung. Alal jabari. Dia bisa mengejarkan dohir dan mutmar, yang dohir sebagian telah berlalu, dan mutmar contohnya, la khawfun alaihim. Dan sungguh keduanya telah dikumpulkan dan dalam firman Allah Ta'ala, wa alaiha mengejarkan isim dohir, wa alal fulki mengejarkan isim dohir. Khamis. Baik, yang kelima fi memiliki banyak makna di antaranya dzarfiyah. Dan tempat ya, di dalam. Contohnya Zaidun fiddar, Zaid di dalam rumah itu. Dan dia bisa mengejarkan dhahir dan mutmar, yang dhahir sebagian telah berlalu contohnya, dan juga contoh fil ardi dhahir. Dan juga mengejarkan dhamir seperti fiha. Nah, sedang ya. Iza qobat ta. Iza qobat ta ala syai'in min jismihi au alama ya bisuhu min yadin au taubin au nahli wa hiya tajur. Tadi sudah berulang kali kok misal. Tajur, zahira, wal mutmara. Kalau zahiru. Fad, dot itu syamsi, dot syamsi. Fad, zahiru, kama taqaddama, wanahu, amini billah. Wal mutmaru, nahu, aminu sihi. Nah, yang keenam, ba' memiliki banyak makna, di antaranya ilsaq, nempel. Seperti amsaktu bi Zaid, aku menangkap Zaid. Jika engkau memegangnya, jika engkau memegang sesuatu dari badannya. Atau kamu memegang, menangkap apa yang menahannya, menahan si Zaid ini, seperti tangan. Tangan yang mau pegang. Amsaktu bi Zaid ini penggunaannya seperti itu. Atau bajunya pun bisa, misalkan tidak badannya, misalkan bajunya ya pakai baju. Kamu tangkap kena bajunya. Nah, atau yang semisalnya. Dan dia mengejarkan isim dohir dan juga mutmar. Yang dohir telah lalu. Dan juga contoh aminu billahi. Yang mutmar contohnya aminu bi. Sabi. Al-milku. Al-milku. Bikasri. Mili. Wa-is-kamu. Lami. Wa-is-kamu. Lami. Lami. Wa-do-di Tuhan. Anta. Ko'a. Anta ko'a. Baina. Dataini. Wa-takunu. Dakhilatan. Dakhilatan. Ala. Man. Ala man. Yam. Liku. Ala man. Yam liku. Nahu. Almalu. Li Zaidin. Wahia. Tajuru. Tohiron. Tohiron. Wal. Mutmaru. Fadahiru Fadahiru Kama taqad sama Wanahku Ilaihi ma Lillahi Ilaihi ma Sama wa Al-Mutmaru Nahku Lahu ma Sama wa Nah. Yang ketujuh lam memiliki banyak makna, di antaranya al-milku. Perhatikan mim lam kaf ini banyak maknanya. Makanya di sini dikasih keterangan dengan mengkasroh mim dan mensukun lam. Al-milku. Kalau dibaca mimnya di dhammah, al-mulku apa artinya, Pak Royhan? Al-mulku itu raja. Raja. Kalau al-maliku? Maliknya itu raja. Al-mulku itu kerajaan. Kalau al-malaku? Satu. Kalau banyak malaikat? Malaika. Nah, jadi bahasa Indonesia-nya sudah jamak ya. Nah, malaikat itu kalau bahasa Arab jamak. Dalam bahasa Indonesia mufrad. Ya, malak, milk, mul. Nah. Maka dikatakan ini al-milku dengan mengkasroh mim dan disukun lam. Dobitnya, patokannya untuk lam itu bermakna milik adalah lam itu terletak di antara dua zat. Paham ya, zat? Zat itu lawannya makna. Zat itu sesuatu yang ada zatnya, bisa terpegang, bisa dilihat. Tidak dengan makna, kalau makna itu tidak bisa dipegang, seperti al-ilmu. Ya, ilmu itu kan sesuatu yang makna. Dobitnya, lam bermakna milik adalah terletak di antara dua zat dan masuk, dan lam ini masuk kepada sesuatu yang bisa memiliki. Contohnya, al-malu li zaidin. Terletak antara apa ini ya, Pak Asma? Lamnya terletak antara apa dan apa? Al-mal dan zaid. Al-mal itu zat, zaid zat. Zaid bisa memiliki tidak? Bisa. Maka di sini maknanya al-milku. Al-malu li zaidin. Harta itu milik zaid. Ini dobit daripada apa? Lam al-milku. Nah. Dan dia mengejarkan isim dhahir dan mudmar. Yang dhahir sebagaimana telah berlalu. Dan juga contoh lillahi ma fis samawati. Dan yang mudmar contohnya lahu ma fis samawati. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah sisanya pada pertemuan yang akan datang. Nakhari bihada barat. Nah. Ya. Itu boros sama mana? Itu kalau sudah terang langsung ada yang mabni. Yang mengatakan mabni siapa? Tidak bisa berubah-ubah. Imami atau imami. Tidak bisa imami. Enggak. Min fawqihim. Bisa. Min waraihim. Mansub ya. Wa min tahti arjulihim. Bisa. Min tahti al-anhar. Tahta min tahti. Mansub. Bagian saja yang mabni itu. Ya. Sedangkan pada saat ikrohnya mah 50 lebih. 50 lebih? Iya. Kalau berapa? Halaman, kalau antum yang tanyakan laisa dan mayakunu itu halaman 303. Ini yang Eropnya di situ khobaruha zaidan mansub. Mana? Mana aku kok baru hai? Garis tiga. Ma ada Zaidan. Ma kola Zaidan. Kalau anu tanyanya Laisa la yakunu kok kebaliknya ke ma kola? Ya maful B, kenapa? Memang maful B. Nah, iya. Bukan kobar. Kobar apa? Dalam berapa yang itu, yang sekolah? Tidak ada, 305. 305. Oh, ditanyanya layakun. Tanya layakun. 305. Nah. Zaidan mustasna mansub ala anu mahulun bih. Iya, terus kenapa ini? Layakun. Ikan. Kola ada hasya itu kan fi'il madi. Dia bukan saudaranya Kana. Kalau yang Kana ya kunu laisa ya khobarnya. Kalau khola ada hasya mahul bi. Dia kan bisa fi'il atau huruf. Kalau dibaca majrur dari ya huruf jer. Gitu. Amama ya. Orang. Bisa. Haitsu. Mabni. Haitsu itu bisa haitsa, tapi dia bukan karena hina. Bukan karena mu'rab, tapi karena lughah. Jadi ada yang membaca haitsa. Tapi hukumnya mabni. Kalau dibaca haitsa tetap mabni al-fat. Baik. Baik.